ana sing rupane elek tapi sehat nang kuat apa-apa digotongi kabeh sehat gak tau lara sambar bledheke murup kulite teko logam rupane elek ngono ana wong wedok rupane ayu tapi ra iso masak adang sangit gawe jangan yo ampang gawe sambel cemplang rupane ayu tapi sambele gak enak ngono kuwi jangan lihat sambelnya lihatlah rainya ana wong wedok rupane elek tapi nek masak enak anggar masak jos gandos kotos-kotos sampai meledos top marko top maknyus adang buket nyambel pelik sambelnya enak tapi rupane elek ngono iku jangan lihat wajahnya lihatlah sambelnya maka dirimu pasti akan berkata sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada raimu ngono. Jadi ngaji kita hari malam ini judulnya tiga terbaik nabinya terbaik umatnya terbaik kitab sucinya. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan 10 menit selesai. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai Allah seorang nabi yang terbaik, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah diplot sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Urusan apapun kalau ingin baik, ingin benar, kita diperintah mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasulullah menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia ini qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah itu menjadi rujukan hierarki yang peringkatnya kedua setelah Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga apapun yang dilakukan oleh umat Islam itu dasarnya rujukannya pasti kepada Rasulullah. Saya tanya, tolong dijawab. Masyarakat sini kalau mengerjakan sholat subuh ngangge kunut napa mboten? Kunut napa mboten? Kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabannya mergo Kanjeng Nabi nek sholat subuh ngangge kunut. Mangke wonten sederek kita ingkang sholat subuh mboten ngangge kunut, nek ditangleti kenapa sholat subuhnya kok enggak pakai kunut, jawabannya sami. Mergo Kanjeng Nabi nek sholat subuh gak ngangge kunut. Makanya biar nate ribut, sijine kudu kunut, sijine gak usah kunut. Sing sijine ngomong kudu kunut, sijine ngomong gak usah kunut. Ribut biyen. Alhamdulillah masyarakat sekarang sudah dewasa. Saniki mboten enten sing ribut soal kunut, soale wis akeh sing ora sholat subuh. Nun sewu dijawab meleh. Masyarakat mriki lek wulan Ramadan salat tarawih ngangge 8 rakaat napa 20? 20. Nek ditangleti nyapa salat subuh kok 20 rakaat? Jawabane mergo Kanjeng Nabi yen wulan Ramadan salat dalu 20 rakaat. Biyen dereng wonten istilah traweh nggih salat dalu. Yen Ramadan Kanjeng Nabi salat dalune 20 rakaat ditindakke ten dalem. Boten ten masjid, boten jamaah. Mangke yang ten masjid jamaah, kuatir sholat raweh dados wajib. Umate boten kuat. Lajeng enten sederek kita ingkang sholat raweh 8 rakaat. Lek ditangleti nyapa sholat raweh kok 8 rakaat? Jawabane sami. Mergo Kanjeng Nabi nek sholat dalu baik Ramadan maupun di luar Ramadan 8 rakaat. Mulane biyen nate geger siji ngomong kudu 20 jere sijine kudu 8. Geger seru saking serune nek gegeran keturon akhire padha gak trawehe. Ini artinya apa adik-adik para jamaah? Sekarang tuh banyak orang yang hanya meributkan soal ibadah tapi tidak melakukan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki akeh wong sing mung ngributke ibadah tapi ora nindakke ibadah. Lebih-lebih di media sosial itu kalau kita ikuti prihatin banget. Banyak cacian, makian, saling hujat, saling fitnah. Junudul Mustafa enggak boleh ikut-ikutan seperti itu. Setuju? On, enggak usah ghibah, enggak usah menebar kebencian, enggak usah menebar fitnah, apalagi saling hasud, apalagi yang menjurus kepada perpecahan. Pokoknya janji gelem sholawatan terus. Di mana-mana sholawat, insya Allah NKRI tetap utuh dan Indonesia enggak akan mungkin bisa dipecah belah. Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan apa wae kengken nyonto Kanjeng Nabi. Gaya sandal kengken nyonto Kanjeng Nabi. Mangan kengken nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari. Ini artinya apa? Kanjeng Nabi itu nek dahar sithik tur sithik-sithik. Sedikit dan sedikit-sedikit maka pakai 3 jari. Elek-elek mangan iku gawe driji 10. Ku jenenge wong kemaro. Sampean nek nyonto gak kudu persis pakai 3 jari. Ini kan pelajaran dari Rasulullah. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar gak makan. Beda dengan kita, belum lapar sudah. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita meskipun sudah kenyang gak berhenti-berhenti. Kanjeng Nabi ki sak derenge warek wis mandeg. Nek kula sampean najan wis warek gak mandeg, mandeg. Rasulullah pakai 3 jari artinya makannya sedikit dan sedikit-sedikit. Halo. Sampean nyonto gak kudu gawe driji 3. Lek Kanjeng Nabi gawe driji 3, iya sing didahar kurma, roti. Lah sampean mangan soto nggih driji 3. Kapan rampunge? Mulane ana ahlu sunnah wal sing banter ahlu sunnah wal kalau sunnahnya wajib persis Rasulullah, enggak boleh dirubah, enggak boleh ditambahi, enggak boleh dikurangi. Tapi kalau wal jamaah itu fleksibel. Wal jamaah model Arab beda dengan wal jamaah model pace. Wal jamaah model Arab dalam berpakaian pakai jubah. Ini artinya apa? Nek wal jamaah model pace yo ngene-ngene iki. Mana? berpakaian wal jamaah model Arab, nek wong lanang nganggo jubah, wal jamaah pace yo ngene-ngene iki. Rasulullah pakai jubah. Ya, itu artinya satu, pakaian harus nutup aurat. Dua, sopan. Saman gak kudu tiru jubahan. Iya nek Beb Ali jubahan, pantes wonge ganteng. Kanjeng Nabi jubahan. Iya, saman arep nyontoh jubahan. Ngarit jubahan. Menek kelopo jubahan. Oleh kelopo sampean, tapi kelopo sampean dhewe meletus karo. Iso puklek sak pikulane. Maknane apa? Pakaian iku sing penting satu, wajibe nutup aurat, dua, sopan. Nah, soal cingkrang apa landung, mboten usah digegerke. Kalian biyen ana lho sing senengane bid'ah-bid'ahke ngaram-ngaramke. Ono kiai sarungane nglengsreh nutupi polok dilokke. Isbal kuwi minal khuyala, sombong kuwi. Aja ngono. Yang penting nutup aurat, sopan. Dulu kan ada RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kuwi sing nganggo sarung kaya kiai-kiai ngene iki nglengsreh nutupi polok dilokne. Sombong kuwi, dosa kuwi, isbal kuwi. Ngapunten, ngapunten. Zaman Rasulullah pakaiane wong lanang dianjurkan untuk cingkrang, soale zaman itu pakaian masih langka. Akeh wong sing gak iso tuku. Aja mentang-mentang iso tuku terus berlebihan, nganti kelengsreh-kelengsreh, nganti landung-landung. Ketoken, cingkrang-cingkrang sithik ra masalah, sing penting nutup aurat. Lah luyane weneh no tanggamu sing ora duwe. Kanjeng Nabi pakaiannya pernah ngelengsreh, mergo kuwi pakaian sing anyar. Ya pernah cingkrang, kuwi pakaian wis lawas, dadi ngepir. Wis. Pokoke urusan napa mawon nek gelem nyonto Kanjeng Nabi mesti bener, mesti apik. Perintahe Kanjeng Nabi kuwi walaupun ketoke gak masuk akal, dadekke wong malah waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Koyok rangkaiane ibadah haji niku mboten masuk akal, tapi mergo perintahe Kanjeng Nabi sing gelem lakoni waras. Contoh tawaf. Tawaf niku ngubengi Ka'bah. Ka'bah iku watu bentuke kotak rupane ireng nang diumeti. Mergo kuwi perintahe Kanjeng Nabi sing lakoni waras. Jajal mung pace tiru. Kowe gawe nang prapatan kono. Watu bentuken kotak ceten ireng nang umeti. Bento kowe. Balang jumroh. Ha niku cagak diantemi nganggo kerikil, diantemi watu cilik. Mergo niku perintahe Kanjeng Nabi sing nglakoni waras. Dajal sesuk Pak Lurah kon ngantemi cagak listrik. Wargane bingung. Lah lurahku kok malah gendeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, intinya gini, jamaah sekalian. Semuanya kalau ingin baik dan benar harus mencontoh Rasulullah. Sekarang sakjane wile. Iki aja nggugupi ae to tak antemi pisan. Sakjane Rasulullah itu siapa sih? Kok semuanya disuruh meneladani Rasulullah? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, saya sampaikan. Nanti seluruh jamaah tolong menirukan sama-sama, yang kompak, yang semangat. Yang ikut menirukan, saya doakan telung dinongkas rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Dongakno imane kuat. Amin. Ibadah istiqomah. Rezeki lancar. Wee! Bareng-bareng nggih. Muhammadun basharun. Lakin la kal bashar. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Muhammad itu manusia, bareng manusia, sampai nyauto manusia terus nggih. Muhammad itu manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang manusia yang memanusiakan. Saya iki ganti wong. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing iso ngerteni wong sing nguwongno. Mergo saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi, saiki akeh wong sing gak iso ngerteni, saiki akeh wong sing gak gelem nguwongno. Nah, sing ngono kuwi berarti dudu ketek. Ngene iki gak gampang, mulane larang. Saiki ganti manusia. Oke? Sekarang tuh banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak mau memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Kalau manusia itu mau kerjasama, saling menghormati, walaupun berbeda bendera, walaupun berbeda partai, walaupun berbeda kelompok, tapi kan sama-sama manusia. Halo? Maka tetap jaga persaudaraan, kerukunan. Kun kal yaden wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Halo? Kita disuruh seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Apa filosofinya? Saya tanya, dijawab. Tangan sampean semua dua, betul? Kedua tangan itu sama apa beda? Beda. Kiwa karo tengen. Ngomong podoi tangannya kiwa karo. Beda. Posisinya beda, letaknya beda, kinerjanya beda, fungsinya beda. Tapi saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian. Ketika tangan kiri, rumah noto, ketika tangan kiri gatel, tangan kanan gak usah dikongkon, nah tak kukur. Giliran tangan kanan yang gatel, kiwo yo pengerten, kowe gatel tak kukur. Gatel karo kukur-kukuran. Tangan kanan bagian api, mangga no tamu, monggo, dadah. Dah. Piye tak golek sing ayu. Dah. Kene ra kudu aku. Dah. Ini tangan kanan, tanda tangan, tangan kanan. Nompo duit, tangan kanan. Yang kiri enggak pernah iri, dia sadar saya seksi kebersihan. Tahu diri. Salaman gak wani. Mau duduk urusanku kok, urusannya tengen, mangga no tamu. Gak, bukan tugas saya. Kalau saya mangga no tamu, malah kurang ngajar jenenge. Monggo. Ngajar. Sadar tugasnya seksi. Seksi kebersihan. Pokoknya bagian owok-owok. Tapi tangan kanan juga menghargai, ngerti, oke, okay. Wo tangan kiwo, pancene aku bagian salaman dada nompo duit, tapi engko nek duit wis tak tompo, tak tukok ke jam tangan, sing nenggo awakmu. Lek duit sing tak tompo ngi tak tukok no cincin, sing nganggo awakmu. Lek nek luweh aku yo melok nganggo no tengen ngono. Terus maunya jari, ketika tangan kanan maju, yang kiri mundur. Ketika tangan kiri maju, kanan mundur. Nek melakui lo gerak jalan. Dari tengen aku sih, yo nang maju aku tak mundur. Kiwa maju, tengen mundur. Nungunu. Jangan seperti kedua telinga, dekat tapi gak pernah ketemu. Ayo ku pengen sopok kiwa tengen, kita tahu petuan. Gak punya kepedulian, walaupun kuping kiwa gatel, tengen ramurus. Ojo kok dirimu gatelan, curekan orang ngurusi. Ping tengen kok boroan kiwa orang ngurusi. Tur saling iri, ketika kuping tengen tinggoni kiwa, kiwa yang jaluk, jaluk katik podo. Mau tengen gede dan kiwa cilik, moh kiwa. Malah bentuk yang tangan ini-ini kiwa. Alhamdulillah kok gelem manut Habib. Lagi umpama ora manut Habib mbuh dadi bekak sapa iki. Kok sik slamet anggere gelem melu Junudul Mustofa sik slamet uripmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Nah, Muhammad itu manusia. Namanya manusia ya punya sifatnya manusia. Nabi Muhammad itu ya ngantuk, ya tidur, ya lapar, ya manusia. Ya kerja, ya nikah, ya enggak punya duit, kadang-kadang enggak punya duit. Kanjeng Nabi itu kalau enggak punya duit, utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik kalau enggak punya duit banteri atau banteri. Eh, Kanjeng Nabi, kowe ora usah. Wedok yo. Kaya ngerti lek ana wong bagus. Ijin, Beb. Sementara iki lakone kula, Beb. Sementara mboten ngeten jenengan melih. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu juga pernah enggak punya uang. Kalau enggak punya uang, utang. Mulane umat e Kanjeng Nabi sing apik nek enggak di duwe. Nek wis duwe duwe nyau, nek duwe oke tangi ambek sedekah. Ngono. Kan perang ge nate kalah. Perang Uhud kalah. Ketika perang ya dikawal kali para sahabat, punya pengawal khusus. Turatsun Nabi. Nek presiden niku enggak ada pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Kanjeng Nabi nggih enggak ada pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Kepalanya sahabat Zubair bin Awam. Presidennya nanti-nanti dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai ceramah ya dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, Banser. Podo dorenge bro, podo dorenge, sing bedoi bayarane. Podo dorenge, beda bayarane. Nek tentara bintangnya paling notok papat, jenderal. Banser bintangnya songo, luwe hakeh. Lo, bintangnya songo, sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya mau tujuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Kanjeng Nabi dalam perang kok ya dikawal para sahabat? Karena tidak ada jaminan kebal senjata. Rungokno. Kanjeng Nabi ketika dakwah di Thaif dilempar batu sama orang-orang Quraisy, ya bendol. Ya berdarah. Makanya umat Kanjeng Nabi nek kena antem watu, ya bendol, ya getien. Ana bocah kena antem watu teyeng watune mendal bocah gak apa-apa aku dudu mate Kanjeng Nabi umate limbat. Rasulullah ya pernah sakit. Manusia kok. Ketika sakit Rasulullah ya berobat ke dokter, lek cara mbiyen tabib. Rasulullah juga minum obat agar sembuh. Makanya umatnya Kanjeng Nabi nek loro ya kudu gelem berobat. Aja kok penyakitnya wis parah pasrah. Penyakit sing gawe Gusti Allah, waras sing gawe ya Gusti Allah. Engko nek wis wayahe Gusti Allah gawe waras lak ya waras, gak gelem berobat. Insyaallah modar. Duh, Rasulullah niku nggih pernah kena keracunan. Manusia kok. Bahkan menurut Ibnul Qurra, salah satu sebab wafatnya Rasulullah itu karena sisa racun yang dulu pernah diminum Rasulullah waktu diracun sama orang kafir, yang baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia. Jadi berarti rungokno karo sing kene iki, rada mundur. Rasulullah itu manusia, jadi beliau juga pernah lupa. Karena memang manusia. Masa Rasulullah pernah lupa? Pernah, memang manusia. Sholat itu Rasulullah pernah lupa bilangan rokaatnya. Waktu itu sholat jamaah duhur, Rasulullah jadi imam, yang berada di shof terdepan. Itu sahabat-sahabat yang utama, yang alim-alim, yang pinter-pinter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Pokoknya sahabat yang pinter-pinter di saf awal. Nah, di barisan belakang, kira-kira saf ketiga, itu ada orang yang enggak begitu pinter. Yo rontok goblok kaya sang ini. Namanya Zulyaden. Nah, sholat jamaah duhur baru dapat dua rokaat setelah tahiyat Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nek cara wong kene ya, nek imam lali ngono kok langsung subhanallah. Ngoten nggih? Niate zikir karo ngelingke. Lah ini sahabat-sahabat yang di sof depan yang pinter-pinter diem negur. Meneng. Nyapa kok meneng? Sungkan. Mergo wonge pinter-pinter. Wong pinteri duwe sifat sungkan. Rata-rata wong pinteri sifate sungkan. Mulane kula senajan disuguhi ngombe kaya ngene iki gak tak ombe, sungkan. Wong pinterin duwe sifat sungkan. Lah nek wong gak pinter gak duwe sungkan, gak duwe isin. Kaya ngene iki nanti kei panganan teks ada-adae. Mergo gak pinter. Halo. Sahabat yang berada di saf awal itu pinter-pinter. Rasulullah lupa ngono iku gak ditegur, diem. Kenapa? Karena mikir, jangan-jangan sholat duhur sekarang ada perubahan. Kok nang sholat iki direvisi? Duhur yang tadinya 4 tinggal 2. Kan pernah terjadi perubahan arah kiblat. Itu juga ketika sholat Rasulullah sholat asar. Dulu sholat itu menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa, Palestina. Waktu sholat asar, Malaikat Jibril turun. Rasulullah pas sholat niku bawa wahyu Malaikat Jibril, fawalli wajhaka syatoral Masjidil Haram. Disuruh pindah arah menghadap Masjidil Haram, kiblate ganti Ka'bah. Itu juga di tengah-tengah sholat. Makanya sahabat yang di saf awal ini diem. Nah, Dulyaden yang dari belakang bengok. Panjane rontok goblok. Bengok. Ya Rasulullah, anasita amqusiratis sholat. Kanjeng Nabi, taman iki lali apa piye? Apa saiki sholatnya diringkes? Duhur karek loro. Rasulullah merasa enggak lupa, akhirnya dawuh, manasitu wa ma qusiratis shalah. Aku gak lali. Salat juga diringkes, duhur panggah patang rakaat. Goblok iki nek dijelasno, dhewe rumangsa bener malah metenteng. Gak terima. Wallahi ya Rasulullah, shallaita kada wa kada rakaataini. Dilihatin malah metenteng. Demi Allah, sampean iki mang salat duhur mek rong rakaat ke salam. Biasanya papat iki mang mek loro. Terus Kanjeng Nabi noleh teng kene Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Sayyidina Abu Bakar niku sentuk to. Noleh ten Sayyidina Umar yo. Noleh ten Sayyidina Ali yo. Langsung Kanjeng Nabi berdiri hadap kiblat, takbir Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Salat duhur tetep patang rakaat. Kesimpulannya apa? Untung ana wong goblok. Ternyata wong goblok yo penting. Umpama waktu kuwi kok gak ana wong goblok, salat duhur saiki kacau. Oleh papat, oleh loro. Mergo Kanjeng Nabi tau duhur patang rakaat, tau duhur rong rakaat. Kacau jamaah salat duhur. Ana makmum masbuk budal nang masjid wis keri. Duhur sedang berlangsung, arep melu makmum, bengok sik, "Eh, iki duhure loro atau papat?" Kacau. Mulane wong goblok kuwi yo penting. Ini dinamisnya kehidupan subhanallah. Ana sing pinter, ana sing ana sing apik, ana sing kudu ngono. Ana sing nurut, ana sing dablek. Ini dinamis. Nek jamaah sakmene kae iki ora kok apik kabeh. Mulane ati-ati, iki ana copete barang. Yo nduwiluk copete, nduwiluk wong. Kehidupan ini menjadi dinamis. Ana polisi, ana maling. Mulane maling ya penting. Nah, ora ana maling polisi ora ana gunane. Halo. Halo. kulane ngapunten ngapunten. Ngene iki yo ana sing ceramah yo ana sing ngrungokno. Nah kula kon ceramah no kene dhewean yo ora wani. Wisin barang ngono. Ana sing pinter ana sing goblok. Sing pinter dadi guru, sing goblok dadi murid. Mulane guru gak entuk goblok-goblokno murid. Wong sing senengane goblok-goblokno, rungokno. Wong sing seneng goblok-goblokno, kuwi luwih goblok timbang wong sing digoblokno. Ngapunten, ngapunten. Misale nggih, misale. Ana guru mulang murite, wis dijelasno bolak-balik sik panggah gak nerangno bolak-balik panggah gak ngerti. Akhire gurune nesu ngamuk-ngamuk. Murid diterangno bolak-balik ora ngerti. Oh, goblok dere murid, Pak. Nek aku gak goblok, sampean gak dadi guru. Sampean iso dadi guru oleh bayaran iku mergo barokahe aku sing goblok ngene iki. Iki jenenge malah pinter murite timbang gurune. Hidup ini jadi dinamis. Ono sing loro, mergo ono loro, akhirnya ono sekolah kesehatan, ono universitas kedokteran, ono sing dadi dokter, ono farmasi, macam-macam. Oke, sekarang saya sampaikan yang penting bahwa kita sadari kita itu manusia. Namanya manusia itu pernah lupa, pernah salah, betul? Betul? Al insan mahalul khotok wa nisyan. Mulane lek ana kanca sampeyan sing salah di sepura, soalnya kanca sampeyan iku menung mesti duwe salah, Bu. Nek bojo sampeyan lali apa salah di sepura, Bu. Soale bojo sampeyan iku wong mesti duwe salah. Nek sampeyan nek pengen bojo sing gak ana salahe, aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telatenono. Kok ngomong anyep. Yo dikempet ngolak amat. Bantah. Heh. Uang iki gak ana sing sempurna, mesti ana kekurangane. Kadang oleh ngene-ngene gak oleh ngono-ngene. Oleh ngono-ngene gak oleh ngene-ngene. Bapak-bapak harus menyadari. Gak ana wong wedok sing sempurna, sama nek golek bojo wedok sing sempurna pepek jangkep gak kira nemu. Kadang wong wedok oleh ayu tok liyane gak ana. Ana ya rupane ayu tapi loro-loron. Angger bar tinggo ya nyontena, rupane ayu. Ana sing rupane elek tapi sewehat, nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Sewehat gak tau loro. Wis sambar bledheke murup. Kulite teko logam. Rupane elek. Ngono. Ana wong wedok rupane ayu tapi ra iso masak. Adang sangit, gawe jangan yo ampang, gawe sambel cemplang. Pane ayu tapi sambele gak enak. Ngono kuwi, jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Ana wong wedok rupane elek, tapi nek masak enak, anggar masak jos gandos kotos-kotos sampai meledos. Top markotop maknyus, adang buket nyambel peliket. Sambelnya enak tapi rupanya elek. Ngono iku jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka dirimu pasti akan berkata, sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada raimu. Ngono. Kadang wong lanange gak patek setia, Bu. Ora iso mbaturi sampeyan, ora iso ndampingi sampeyan terus, tapi duwite akeh. Telung dino lagi mulai, petang dino lagi mulai. Tapi begitu mulai biar duit. Raiso dampingi sampeyan terus gak patek setia. Ana wong lanang sing setia dampingi sampeyan. Nyanti-nyanti diterno, becek diterno, nyang pasar diterno, nyang po diterno. Tapi gak duit. Nah, duit tekan di wong ngeterke sampeyan terus. Makanya wong wedok ya aja lebay. Kadang nek ndonga, ya Allah yang setia selalu mendampingiku seia sekata. Selamanya setia mendampingiku. Keturutan tengan malah bingung sampean. Bojomu setia mendampingi, ngising didampingi, adus didampingi, malah kere gak tau bleduwe. Mulane wong lanange gak patek setia sithik-sithik gak apa-apa. Oh. Zaman golek sing komplit pepek gak kira nemu. Ada wong lanang rupane ganteng tapi gak gablek duwe. Sing sugih duweke akeh tapi ya gudiken. Kukur-kukur temanku kok wes pokoknya ngono. Nah saya ingin ini iku sisi bahwa Rasulullah itu manusia. Karena Rasulullah manusia, Rasulullah juga pernah lupa. sehingga kita umatnya bisa mencontoh, bisa meneladani. Jadi manusia mencontoh manusia, nyambung. Padha karo kucing mencontoh kucing, nyambung. Lah nek kucing dikongkon nyontoh pitik, gak nyambung. Eh kucing, delok nek mangan tiru pitik. Akhirnya kucing delok pitik mangan, cuk cuk cuk cuk cuk cuk. Nah, pitik duwe cucu. Nah, kucing tiru mangan koyo pitik, yo bundas kabeh cangkeme. Kita manusia, Rasulullah manusia. Makanya kita mencontoh Rasulullah, nyambung. Sampean ngongkon nyontoh Superman, gak iso. Walaupun Superman katanya hebat, nah Superman iso miber, sampean gak iso. Tur Superman ini gak patek waras. Nganggo katok kok nang jaba. Lah umpama sampean di ngongkon nyontoh jin, ra iso. Mulane kan Nabi manusia, bukan jin, bukan malaikat. Lah kula sampean ngongkon nyontoh malaikat, bingung. Bu, gue sih tau kok saya mikir katok ya. Sholat jamaah nyambung soale makmume menungso, imame yo menung. Ya jalan bawa zaman sholat jamaah diimami malaikat Jibril. Katok sama ya. Malaikat Jibril ik, sahabat Jibril. Loh, namanya Jibril biasa disebut Jabrail, Kodowai. Sama ini ratau ngaji. Jadi ada Jibril, ada Jabrail ngandel. Lha kowe nek diomongi kiai ra ngandel terus sampe ngandel ambek sapa? Takoke nang gone Beb Ali. Jadi ana Jibril, ana Jabrail. Lan itu ngaji. Nek enek ngaji ngene iki rungokno aja omong-omong dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat jamaah Isya nang imame malaikat Jibril, katok sampean. Rakaat pertama habis Fatihah maca Quran khatam. Saat kedua habis Fatihah maca Quran khatam. Ya nyonyor wong pace. Soale malaikat iku gak duwe kesel, gak tahu kesel. Sampeyan tahu krungu ana malaikat pijet. Kaya ceramah ngene iki. Sing ngaji wong, sing ceramah ya wong nyambung. Lha iki umpama sing ceramah kok malaikat Izrail. Kabur sampeyan. Nek malaikat niku la aqla la syurba wala nauma lahum. Gak mangan, gak ngombe, gak turu, gak butuh apa-apa malaikat iku. Pemungki sing ceramah kok malaikat, yo gak perlu nyuguhi ngombe, gak perlu ngekei mangan, gak perlu berkati, gak perlu nyangoni. Lah pengumuman, aku iki dudu malaikat. Jadi yo perlu. Ini yang ceramah manusia, yang mimpin sholawat dan dikir serta doa manusia, jamaah yang hadir manusia. Jadi majelis malam ini majelis kemanusiaan, bukan kesetanan, bukan kedemitan, bukan kebegecilan, tapi kemanusiaan bareng kemanusiaan. Lagi ditambah yang adil dan beradab bareng kemanusiaan yang wajib hafal Pancasila sampean. Nek merasa sebagai bangsa Indonesia harus hafal Pancasila. Sekarang banyak yang ingin merubah mengganti falsafah Pancasila macam-macam. Saya simpel saja. Berarti sampean enggak seneng dari warga Indonesia nek enggak seneng Pancasila. Carane minggato. Goronti sing mbok senengi minggato rono. Pengen nggone Suriah ngono minggato. Insyaallah modar. Simpel lah ya, gak usah aneh-aneh. Wis. Ini sisi manusianya. Sekarang sisi istimewanya. Lakin lakal bashar. Manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Karena Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng. Tambah yang maha esa. 1, 2, 3. Ketuhanan yang maha gitu. Kayak bukti ya kalau Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Kasih contoh. Tolong dijawab, sing derek jawab. Tak dongakno uripe barokah. Sing ngomong dhewe-dhewe ditenono sesuk mencret. Iki sing mandi ora aku, Beb Ali. Kok sampean nek ngono kuwi berarti gak hormat Beb Ali. Beb Ali isin nek duwe jamaah model kaya ngene iki Beb Ali isin. Iki gak pantas jadi anggota Junudul Mustafa lek kelakuane sing model kaya ngono iki. Mesti Beb Ali isin, ketemu aku maneh ngono mesti isin. sering ngomong ngapunten iki lari-lari. Aku yang ngomong sabar, duwe ngon-ngon model ngono iki sabar. Maksudku jenengan-jenengan iki bro, aja ngisin-ngisinke Habibe ngono lho. Nek sama nek ngaku dadi santrine Habib, ngaku dadi jamaah Habib, itu nyontoh Habib. Nek nyontoh fisiknya enggak mungkin iso wong Habib ganteng rupamu ngono. Nyontoh akhlake sama. Kita diperintah mencontoh Rasulullah itu bukan mencontoh postur tubuhnya, bukan mencontoh pakaiannya, tapi mencontoh akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini kalau takoni, kalau kayak bukti lek Kanjeng Nabi mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan, tolong dijawab. Jenengan percaya kali Gusti Allah napa mboten? Percaya kali Gusti Allah napa mboten? Sampun nate sumerep Gusti Allah napa dereng? Percaya. Aneh kalau tangleti. Percaya wontenipun malaikat Izrail napa mboten? Sampun nate ketemu? Sinten sing pengen cepet ketemu cung tak Fatihai. Kok mandi. Halo. Halo. Maneh dijawab, dijawab, dijawab, dijawab. Jenengan percaya wontenipun alam kubur napa mboten? Sampun nate mriko? Rencanane kapan? Aneh. Percaya wontene malaikat mungkar nakir napa mboten? Enten sing gadah nomor WA ne. Maneh dijawab sing banter, percaya mboten lek nderek ngaji, nderek selawatan ngeten iki entuk ganjaran. Tur ganjarane rupane piye? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Iku balon ku ada 5. Hoi, hoi. Hoi. Percaya wontenipun dinten kiamat napa mboten? Terus kiamat niku tanggal pinten? Saiki ayo dipikir. Ayo latihan cerdas. Latihan cerdas. Sampean percaya nang Gusti Allah, padahal sampean gak tahu weruh, kan percaya anane malaikat Izrail, padahal durung tahu ketemu. Percaya nang alam kubur, padahal durung tahu mrono. Percaya nang malaikat mungkar nakir, padahal gak kenal. Percaya wontene dina kiamat, padahal gak roh kapan terjadine. Kok iso percaya? Soale sing gawa kabar iku duduk wong sembarangan, duduk ngene-ngene iki. Lek sing gawa berita iki begecil-cil ngene iki, ta wong sakmene kae ra ngandel. Karena yang membawa berita itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang berangkat dari keinginan beliau sendiri, tapi semua berdasarkan wahyu. Pasti. Masya Allah. Ini tentara-tentara Rasulullah, cinta pecinta Rasulullah, perindu-perindu Rasulullah. Masya Allah. Terus Kanjeng Nabi ini ku akhlak. 5 menit lagi. Kowe iki ra melok ngundang, ra usah cerewet. Allah saja memuji kok. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada dalam budi pekerti yang agung. Rasulullah juga memproklamirkan diri. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nilai manusia itu para jamaah dari akhlaknya, bukan potongannya, bukan bodinya, bukan kekayaannya, bukan jabatannya, tapi akhlaknya. Dari akhlak lahirlah takwa, dan takwa itu adalah kasta tertinggi, derajat tertinggi manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau udah bicara soal takwa, profesi jadi enggak penting. Apapun profesimu enggak penting, yang penting adalah takwamu. Profesi itu alat untuk meraih takwa. Maka jadikan profesimu itu sebagai wahana untuk menjadi manusia yang berpredikat muttaqin, artinya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Memang sih Ibadah yang berpahala besar itu sesuai profesi. Saya kasih contoh, nek kiai ibadahnya yo pengajian, wiritan, sholawatan. Teh rumakno, nek kiai ibadah yo pengajian, wiritan. Karo dadi contoh, ojo sampai dadi kiai jarkoni iso ujar ora iso ngelakoni. Tapi dadi yo kiai jarkoni yo iso ujar yo kudu iso. Mulane tak baleni, ojo dadi kiai jarkoni tapi dadi yo kiai jarkoni. Iya maksudnya wong kowe ora ngrungokke. Ojo dadi kiai jarkoni tapi dadi yo kiai jarkoni. Pertama, ojo nganti dadi kiai jarkoni meng iso ujar gak iso. Tapi dadi yo kiai jarkoni yo iso ujar yo iso. Nek guru ibadahe mulang, intisarul ilmi nyebarke ilmu. Nek pedagang ibadahe sing oleh ganjaran oke, dagang sing jujur aja ngapusi. Nek tentara ibadahe pertahanan, nek polisi ibadahe keamanan, nek pejabat ibadahe setempel sampai tanda tangan, keadilan. Aja diri. Ngapunten ngapunten. Nenek polisi saya ingin bawa kongkon tahajud istighosah, tahajud istighosah, tahajud istighosah. Kemis poso, Senin kemis poso, Senin kemis poso. Ngapunten ngapunten. Nah, polisi bendino kok poso. Ono wong lapor kehilangan sepeda motor. Lapor pak, sepeda motorku hilang. Aku lemes kok. Posone malah gak diterima. Gas utamanya Kamtibmas. Nah saya ingin Pak Lurah angger bengi bawa kongkon tahajud istighosah, tahajud wiridan. Angger bengi akhirnya kesel. Ngantore nggone balai desa kawanen urusan desa malah semrawut. Kita hajuti Pak Lurah malah gak diterima. Mulane Pak Lurah tak arang-arang ae. Sing penting urusan desa beres. Nek wong sugih ibadahe nyumbang, ayo bareng. Sing banter wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe. Kula nate enten tamu wong sugih, kok montor uapik, takjak keliling pondok, kan pas wayang bangun. Ngono iki iso ngomong, "Ya luar biasa bangunannya, saya doakan mudah-mudahan selesai." Aku langsung ngomong, "Aku gak butuh dongamu." Wong sugih ndongakno iki ngerusak hadis. Wong hadise kiwamu dunya bi arbaati asya, empat hal. Satu, bi ilmil ulama, berarti ulama ibadahnya dengan ilmu. Dua, bi adril umara, pemimpin ibadahnya dengan keadilan. Tiga, bisa khawatil agniya, wong sugih ibadahnya nyumbang. Sing donga wong melarat, halo. Jadi nek wong sugih itu wiridannya gak ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, gak ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Tapi wong sugih itu wiridannya ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya semenu ya wesi ya boto ya pasir, ya cek ya giro, ya rekening ya transfer. Mulane ada usaha ada doa, halo. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Santri no pondok ujian pengen bijine apik, pengen lulus mek wiridan ae ra gelem belajar. Siji mesti gak lulus, loro mulih dadi dukun. Ngapunten ngapunten, tunggale ana wong lanang pengen duwe anak, bojone ra diapa-apakno, difatihai. Dianggep bengi sing wedok wetenge dibuka sret Al-Fatihah. Sesuk yo ngono, sing wedok wetenge dibuka sret Al-Fatihah. Tapi gak tahu diutek-utek. Meteng napa mboten? Mulane Fatihah yo Fatihah, tapi yo karo dikonokno. Mbok ngono sing njaluk dicethakno. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ampun niku sing terakhir. Alhamdulillah kula sampean didadekno sebagai umat yang terbaik, paling apik timbang umat-umat sing dhisik. Carate mes itu nyonton ning Kanjeng Nabi. Eh, iki penting rumakno sadurunge makhalul kiam bareng-bareng barokah nyamburi. Bu aja buyar sik, Bu. Jebuyar sih bu, udani rahmatnya Gusti Allah, udani barokah. Wa anzalna minas sama ima'an mubarokah. Allah menurunkan dari langit air hujan yang penuh barokah. Iki dikai grimesi tak andane majelis iki barokah. Lepas dikai barokah kok malah minggat ini ya. Halo, halo. Iling-ilingan. Kanjeng Nabi ku saking sayangnya karo umatnya, punya cita-cita besar Rasulullah itu. Apa? Ingin agar semua umatnya masuk surga, tidak ada satupun yang tertinggal di neraka. Mulane Kanjeng Nabi njaluk ndongake. Kanjeng Nabi ku dawuh ngeten, aku ndongake ya muga-muga cita-citaku sukses, muga-muga cita-citaku hasil. Apa cita-citane Kanjeng Nabi? Kepingin sedaya umat ten swarga, aja sampe ana situk-situk akeri nang neraka. Lah carane ndongake Kanjeng Nabi pripun? Selawat. Selawat iki ndongake Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi didongake ben kuat? Sok Kanjeng Nabi nang swarga mlebu dhisik dhewe, terus metu meneh nyapa goleki umate. Iki ndi yo ya wong pace kok gak ono ketok. Padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Kanjeng Nabi mencari-cari siapa yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah dan diajak ke surga, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kowe senajan kelakuanmu koyo ngene iki modele, tapi janji sregep solawat meneh Kanjeng Nabi goleki sampeyan gampang. Paling akeh solawat, paling cepat ditemukan oleh Rasulullah, diajak ke surga. Oleh karena itu mari kita sambung sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan iku jenenge kula sampean oleh syafaate Kanjeng Dal Habib. Nggih, sedaya lepat, sedaya khilaf, saya Anwar Zahid yang dhaif, yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.